Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita melangsungkan kajian kita terkait dengan istiqamah dalam menghadapi gelombang fitnah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis di dalam kitab sahih beliau Kitabul Fitan. Kemudian beliau mengatakan babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuhadhdhiru min al-fitani. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis sebuah kitab di dalam kitab sahihnya Kitabul Fitan, kitab yang berbicara tentang fitan. Di dalam kitab Al-Fitan itu beliau menulis bab yang bertemakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa fikih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terdapat di dalam tema atau judul. Beliau meletakkan judul dengan firman Allah azza wa jalla Surat Al-Anfal ayat 25, dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus, dan takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian semata. Dan beliau mengatakan setelah bab ayat ini, beliau mengatakan An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam senantiasa memperingatkan dari fitnah-fitnah. Lalu di bawah bab ini beliau membawakan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang terkait dengan tema judul takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang langsung berbuat kezaliman itu. Hadith yang pertama, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ali ibn Abdillah, haddathana Bishr ibn Sari, haddathana Nafi ibn Umar, an ibn Mulaikah, an ibn Abi Mulaikah, qalat Asma'u. Hadith pertama adalah hadith Asma binti Abi Bakar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ala haudhi. Saya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, berada di telagaku. Antaziru may yaridu alayya. Aku menunggu siapa yang datang kepadaku. Saya berada di telagaku. Aku menunggu siapa yang datang. Fayukhadhu binasin min duni. Ternyata di depanku diambil orang-orang. Fa'akulu ummati, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika dia menunggu siapa yang datang, tiba-tiba di depan beliau, yaitu diambil orang-orang yang annas, diambil orang-orang yang tadi mau mendekat kepada diri beliau. Lalu aku mengatakan, ummati, umatku. Fayuqalu, lalu dikatakan, la tadri masyau alal qahqari. Lalu dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, anda tidak mengetahui mereka berjalan ke belakang, ay mundur, dengan berlahan-lahan. Barakallahu fikum. Qala ibnu Abi Mulaikah, Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina au nuftana. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu untuk kami kembali ke belakang. Maksudnya meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mundur, atau kami nutfat nutana, kami terfitnah. Hadith yang pertama, An-Nabi alaihi salatu wasallam menyaksikan di antara umatnya ada yang dijegal, ada yang dicegah untuk mendatangi dan menikmati telaga ay haud Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Tentu dia meninggalkan atau menjauh atau disiksa karena fitnah yang menimpa. Berarti mengerikan. Barakallahu fikum. Hadith yang kedua, haddathana Musa ibn Ismail, haddathana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala qala Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud, qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ana faratukum alal hawdi, saya mendahului kalian menuju haud, yaitu telaga. Sebuah nikmat bagi seseorang disampaikan menuju telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, dalam kondisi membutuhkan, matahari didekatkan, barakallahu fikum, kehausan yang sangat, Nabi alaihi salatu wassalam mensifati hautnya adalah lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Bejana-bejananya bagaikan bintang yang ada di langit. Siapapun yang minum seteguk, lam yadhma abadan, tidak akan dirundung oleh kehausan selama-lamanya. Haud Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kedua, haud ini akan diberikan kepada orang yang istiqamah di atas sunnah nabinya alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman, sampai barakallahu fikum dia menghadap Allah azza wa jalla. Kedua, bahayanya sambaran fitnah sehingga menggagalkan seseorang untuk mendapatkan nilai yang terhormat dan mulia di saat butuh bantuan dan pertolongan, dan di saat tidak ada lagi waktu untuk berbuat dan berkarya, ternyata fitnah menyambar kegagalan seseorang barakallahu fikum di saat itu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, saya adalah mendahului kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Dan benar-benar telah diangkat, ditampilkan rijal-rijal di antara kalian. Hatta idza ahwaituhu liunawilahum. Maka di saat saya sudah berkeinginan bergerak untuk kemudian mengambil mereka, ukhtuliju duni, ternyata mereka itu ditarik di hadapanku. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Maka di saat akan benar-benar dimunculkan, dinampakkan di hadapanku rijal di antara kalian, lalu aku berusaha bergerak untuk mengambilnya, memegangnya, ternyata ditarik di depanku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'akul, saya mengatakan, ay rabbi ashabi, wahai Rabb, dia adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Yaqulu, lalu dikatakan, la tadri ma ahdathu ba'dak, Anda tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Anda tidak tahu apa yang dilakukan setelah engkau tidak ada. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Hadith yang ketiga. Haddathana Yahya bin Bukair. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل ابن سعد يقول aku mendengar, kata Abi Hazim, Sahal ibn Sa'ad mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'alal hawdi, saya mendahului kalian datang ke telaga. Faman waradahu syariba minhu, barang siapa yang mendatanginya maka dia akan minum darinya. Waman syariba minhu, dan barang siapa yang meminum darinya, lam yadhma ba'dahu abadan, lam yadhma ba'dahu abadan, tidak akan dirundung oleh kehausan setelah itu selama-lamanya. La yaridu alayya aqwamun, datanglah di hadapanku kaum, a'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka mengenalku. Thumma, yuhalu baini wa bainahum. Ternyata setelah datang yang saya kenal dia dan mereka mengenalku, lalu kemudian dihadang dan dihalangi antara diriku dan diri mereka. Qala Abu Hazimin, fasami'ani Nu'man ibn Abi Ayyash wa ana uhadithuhum hadha faqala, hakadha sami'ta sahlan? Faqultu na'am. Qala wa ana ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tuhu yazidu fihi qala innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka faaqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Abu Hazim yang mendengar dari Sahal ibnu Sa'ad mengatakan, telah mendengar kepadaku di hadapanku Nu'man ibnu Abi Ayyash, dan saya sedang menyampaikan kepada mereka hadis ini. Maka setelah itu Nu'man bin Abi Ayyash mengatakan, demikiankah yang engkau dengar dari Sahal, Sahal ibnu Sa'ad? Dia bertanya kepada Abu Hazim, demikiankah yang engkau dengar dari Sahal? Faqultu na'am. Abu Hazim mengatakan, iya. Kata An-Nu'man bin Abi Ayyash, dan saya bersaksi, memperkuat apa yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri menambahkan dengan ucapannya, sesungguhnya Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, sesungguhnya mereka adalah dariku, mereka adalah dariku. Lalu dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka tukar setelahmu, apa yang mereka ganti setelahmu. Fa'akul, saya mengatakan, kata beliau, suhkan, suhkan, ay bu'dan, bu'dan, jauh, menjauh, menjauh, liman baddala ba'di, siapapun yang melakukan perubahan, penukaran setelahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah risalah syarah kitab Al-Fitan min Sahih Al-Bukhari, Al-Syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan, fallahu subhanahu wa ta'ala hadzara hadhihi al-ummata min al-fitani, war-rasulu alaihi salatu wassalam kana yuhadziru min al-fitani, fana'udhu billah min al-fitani ma zahara minha wa ma batan. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan umat ini dari fitnah-fitnah, dan Rasul alaihi salatu wassalam juga telah memperingatkan dari fitnah-fitnah. Maka kita wajib berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah-fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Barakallahu fikum. Haqqan, benar-benar ma'asyiral muslimin dan muslimat, kalau saja fitnah yang nampak kita tidak punya kesanggupan untuk menghadapinya dan kita berat untuk bisa selamat darinya, kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jal, bagaimana lagi kalau fitnah yang tersembunyi barakallahu fikum yang kita tidak mengetahuinya, tiba-tiba saudara kita tersambar, terkapar. Tiba-tiba saudara kita tersambar, terkapar. Maka salah satu doa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta perlindungan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita ikut bergelut padanya, dan berlindung dari fitnah yang tidak nampak barakallahu fikum di dalam hidup. Wa kana alaihi salatu wassalam yauman jalisan faqala li ashabih. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pada suatu hari duduk di tengah-tengah sahabat beliau, lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ta'awadhu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qalu na'udhu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qala ta'awadhu billah min fitnatid dajjal. Qalu na'udhu billah min fitnatid dajjal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabatnya, berlindunglah kalian dari fitnah, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Segera para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menyambut perintah Nabi alaihi salatu wassalam, musara'ah, bersegera, bergegas menyambut perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk segera menyelamatkan diri dari bahaya fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak dengan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka berdoa, kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali mengingatkan, berlindunglah kalian dari fitnah dajjal. Maka kami mengatakan, kami berlindung dari fitnahnya dajjal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hadis ini ada jawaban yang sangat membekali hidup kita. Pertama adalah doa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan kita dari bahaya fitnah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kedua, sudah kita sebutkan di dalam pertemuan di depan bahwa doa itu pada asalnya adalah lebih tajam dari pedang-pedang. Namun di saat pelontarnya itu lemah, yang melontar doa itu lemah, seperti yang kita sebutkan pada subuh hari Sabtu. Pada subuh hari Sabtu, maka di saat pelontar doa itu adalah lemah, maka lemah pula barakallahu fikum sampainya kepada Allah Azza wa Jalla. Ai di saat qalb itu ternodai dengan banyak-banyak daron, noda-noda dosa dan kemaksiatan, maka yang akan mengirimkan doa perlindungan ini kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi lemah barakallahu fikum. Maknanya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bahwa kekuatan perlindungan seseorang dari fitnah-fitnah itu adalah kekuatan dia berhubungan dalam pintu ketaatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau di doa itu adalah ada mani' min mawani istijabati du'a. Berlindung adalah doa. Apakah berlindung kemudian agar jangan tertipa, atau berdoa agar diangkat musibah, ujian, fitnah yang sedang menimpa? Maka ternyata butuh kebersihan kita dari mawani'ud du'a, min mawani'id du'a, dari penghalang-penghalang doa itu diterima. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan, Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa dari fitnah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Berarti doa itu adalah mandi ma'asyiral muslimin. Doa ini sesungguhnya kuat. Namun di saat doa ini mau diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sana membutuhkan kekuatan pelontar dari doa itu. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, maka jikalau seseorang ingin melempar anak panah, tapi tali yang ada di busurnya itu adalah kendor, maka tentu jarak tempuhnya atau mungkin larinya akan lemah. Begitu juga hakikatnya doa, bisa dilempar dengan jiwa dan qalb yang bersih dari noda-noda dosa dan kemaksiatan, maka akan menambah kekuatan doa itu. Dan juga doa perlindungan tidak akan bermakna dan berarti kalau pada doa itu terdapat mani'un min mawani istijabati doa, ada penghalang yang menghalangi doa itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, tidak cukup hanya lisan mengatakan na'udzubillah minal fitani ma zahara minha wa ma batan, tetapi harus disertai ada sebuah upaya besar di dalam hidup untuk kemudian kita meluruskan, memperbaiki di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kedua, terkait dengan fitnatul dajjal, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya Fitnatul Dajjal, beliau menyebutkan bahwa termasuk senjata Dajjal untuk menundukkan Yahudi dan para wanita-wanita yang menjadi pengikutnya terbanyak di akhir zaman juga melalui dua. Fitnatu asyahawat wa fitnatu syubuhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Kif, dalam kondisi dicoba dan diuji, tiba-tiba air kering, tiba-tiba barakallahu fikum berubah suasana menjadi suasana yang sangat-sangat mencekam. Di saat itu Dajjal datang menawarkan surga dengan manipulasi, dengan penuh penipuan. Surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Barakallahu fikum, membawa fitnah, fitnatus syahawat yang sangat-sangat dahsyat dan mengerikan. Bagaimana lagi kalau pada saat ini dia datang di hadapan kita dalam kondisi barakallahu fikum sedemikian iman kita, sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan kalau kita ini barakallahu fikum tidak diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, tawaran Yayasan Ihya'ut Turats, tawaran Yayasan Ihya'ut Turats atau yayasan-yayasan hizbiyah selainnya barakallahu fikum, kita telah tega dan siap untuk melelang manhaj kita barakallahu fikum. Cuma dia membawa berapa persen saja dari dunia ini, dolarot, rialat, seseorang sanggup dan tega untuk melelang ilmu yang dia telah ketahui. Rahimani wa rahimakumullah, banyak terkapar barakallahu fikum. Bagaimana lagi jikalau dajjal itu muncul di saat ini dengan membawa fitnah syahwat yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari itu semua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan ucapan beliau barakallahu fikum. Wa makna qaulillahi ta'ala, makna ucapan atau firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian akan fitnah, fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim langsung, yang melakukan kezaliman itu saja, tidak hanya menimpa mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, takutlah kalian akan kejadian seperti itu. Hukuman Allah turun tidak hanya mengena seseorang yang langsung melakukan kemaksiatan dan dosa itu, juga mengenai yang lain. Takutlah. Beliau menjelaskan idza waqa'atil balaya wal munkarat fil ummati wa nazala 'adzabun fa innahu yanzilu bil mudhnibi wa ghairihi. Kata beliau, apabila terjadi bala mungkarat di tengah umat ini, kemudian turun azab, maka turunnya azab itu terhadap orang yang langsung bersinggungan dengan dosa menimpanya atau mengenainya dan selainnya. Perhatikan baik-baik. Turun azab tidak hanya menimpa pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan itu saja, tetapi menimpa yang lain. Lianna man aqarral munkarati fahuwa syarikuhum fi iqrariha. Karena barang siapa yang mengakui, mendiamkan, tidak melakukan pengingkaran terhadap munkarat, bahkan membolehkan, mendukung, maka mereka bersekutu dalam kemungkaran tersebut. Wa man lam yuqarha yuqirraha yanaluhu hadzal adzab. Barang siapa yang tidak mengakuinya, ini adalah dosa, ini adalah kemaksiatan, maka dia juga memperoleh azab dari Allah Azza wa Jalla. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Nanti yang menjadi pembedanya adalah di saat dibangkitkan, dibangkitkan atas dasar niat-niat mereka. Nas'alullah assalam wa ta'afiyah. Tapi sudah terkena dengan azab itu. Takutlah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kepada Allah, apa yang kita usahakan di dalam hidup ini, kita menebar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita menyebarkan dakwatut tauhid, kita mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah orang yang tidak menyukainya, di tengah-tengah orang yang membencinya, sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi kita dengan datangnya azab yang bersifat menyeluruh, menimpa para pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan, melindungi diri kita darinya. Barakallahu fikum. Kita berharap kebaikan yang kita ukir melalui hidayah Allah Azza wa Jalla ini, berjalan di atas sunnahnya, mengajak keluarga, istri dan anak untuk berjalan di atas sunnah, mengajarkan mungkin anak-anak kaum muslimin di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin tempatnya kecil, cuma di pojok, kecil tempat belajar, muridnya cuma 2 atau 3. Semoga itu adalah upaya, sebuah proklamir dalam kehidupan. Kalau kita mengingkari segala macam bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan di tempat kita tinggal, di daerah kita berada, atau di negeri kita ini, barakallahu fik, berharap Allah Azza wa Jalla melindungi kita, barakallahu fikum. Kalaupun ternyata terjadi mengenai orang-orang yang soleh, wanita yang solehat, mengenai anak-anak yang tidak punya dosa, maka yang membedakannya di saat mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Mari kita dengarkan, lalu kita mengambil fawaid dari hadith ini. Fawaid barakallahu fikum dari hadith yang disampaikan oleh beliau, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadith diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaghzu jaisul Ka'bata hatta idza kanu bi baida'a min al-ardi khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Di saat jais fil ingin merusak Ka'bah, maka di saat mereka sampai ke sebuah tempat yang meninggi, yang agak tinggi dari tanah, ditenggelamkan semuanya, tidak ada yang tersisa. Yakni kata beliau, yaghzunal baita liyahdimuhum fayakhsifallahu tabaraka wa ta'ala bihim. Mereka ingin memerangi Baitullahil Haram, lalu Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka dengan menenggelamkan seluruhnya. Qalat Aisyatu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, kaif, bagaimana? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim siwahum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan semuanya, tidak ada yang tersisa, di depan, di belakang, pertama atau di belakang, dan orang-orang yang bukan termasuk dari mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hukuman. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala qadri niyatihim. Mereka ditenggelamkan semuanya, lalu mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertanyaan dari Aisyah ini muncul. Istaskalat Aisyah tu, merasa sulit Aisyah memahami akan wuku al-azab, terjadinya azab ala man la iradatalah fil qital, kaum atau orang-orang yang tidak punya keinginan untuk memerangi Baitullah. Dalam gambaran dia dipaksa untuk ikut, tidak tahu kemana ini tujuannya, kemana arahnya, sampai kemudian di saat itu ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di saat hukuman itu menyeluruh, tidak hanya orang yang punya keinginan untuk melakukan pengerusakan terhadap Baitullahil Haram, tetapi orang yang ikut terlibat jalan. Barakallahu fikum bramanya. Alladhi huwa sababul uqubah, yang keterlibatannya, tapi dia tidak tahu kemana ini ya, sebagai sebab hukuman itu datang. Maka datanglah jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annal azaba yaqa'u aman lihuduri ajalihim wa yub'atsuna ba'da dzalika 'ala niyatihim. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, azab yaqa'u terjadi bersifat menyeluruh. Mereka ikut lihuduri ajalihim, karena ajalnya sudah ditentukan di saat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia harus atau mereka meninggal dari sebab itu, karena sebab itu. Setelah itu, wa yub'atsuna ba'da dzalika 'ala niyyatihim. Setelah itu akan dibangkitkan sesuai dengan kadar niat mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis itu sebagai jawaban dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atas keganjalan atau sesuatu yang mengganjal pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Pelajaran yang kedua yang kita ambil di dalam hadis ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yukhsafu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bil jami', dihukum dengan ditenggelamkannya semuanya. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Li syu'mil asyrar, karena kejahatan orang-orang jahat, akibat jeleknya berteman dengan orang-orang asyrar, yaitu jahat. Kita akan sampaikan biiznillah sebagai bentuk pelajaran bahwa fitnah yang juga tidak kalah hebat di saat Allah Azza wa Jalla menghukum seseorang dengan teman-teman yang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Ditenggelamkan semuanya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena kejahatan akibat orang-orang yang berbuat jahat. Thumma yu'amalu kullu ahadin indal hisab bihasabi qasdihi. Lalu akan diperlakukan setiap orang di saat penghisaban tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Barakallahu fikum. Bahaya berteman dengan al-ashrar, orang-orang yang jelek dan buruk. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, inna man kassara sawada qaumin fil ma'siyati mukhtaran anna al-'uqubata talzamuhu lahum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, barang siapa yang memperbanyak anggota, jumlah, bilangan kaum dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang memperbanyak jumlah orang bermaksiat kepada Allah, rahimani wa rahimakumullah, mukhtaran, memang dia yang memilih, memang punya keinginan untuk bergabung, walaupun dia itu adalah bukan barakallahu fikum, maaf-maaf, bukan homoseksual, merayakan, bukan ini, tapi ikut andil merayakan kemaksiatan-kemaksiatan. Kathara sawada qaumin fil maksiyah, mereka memperbanyak jumlah anggota kaum dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemauannya sendiri, maka hukuman itu pantas bagi mereka. Nas'alullah salamat al-afiyah. Betapa banyak orang-orang yang berkomentar padahal dia bukan terjebak atau terjatuh dalam kemaksiatan itu, tapi ikut mendukung, memperbanyak kaum bilangan para pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan, maka pantas hukuman itu buat mereka. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mengambil faedah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang keempat faedahnya, annal a'mala tu'tabaru binniyatil 'amil, bahwa amalan-amalan yang menjadi patokannya adalah niat orang yang berbuat. Niat orang yang bekerja berbuat. Barakallahu fikum. Kita tidak tahu, Allah yang maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ya? Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi kita tidak menduga dan menyangka, kita tidak mengerti niatnya, Allah maha mengetahui. Sehingga dia ada kemiripannya, ada kesamaannya, al-arwahu junudum mujannadah, sehingga bergabung, sehingga berkomplotan, sehingga barakallahu fikum bermajlas, dan seterusnya. Allah maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Berarti tinggal kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Jikalau kita benar-benar jujur, berjalan di atas dakwatullah azza wa jalla, Allah akan memperlihatkan sesuatu kejadian yang tidak pernah kita menyangka dan menduganya. Namun jikalau kita benar-benar jujur, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa itu adalah pelajaran yang berharga di dalam hidup. Kita tidak mengerti seorang kecuali lahiriahnya. Adapun urusan batiniahnya, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Terakhir faedah yang diambil oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, wattahdhiru min musahabati ahli zulm, peringatan untuk berteman dengan pelaku kezaliman. Peringatan untuk berteman, apalagi memberikan pembelaan, apalagi memberikan penjagaan dan perlindungan, apalagi memberikan bantuan Sementara Nabi alaihi salatu wassalam, unsur akhaka zaliman au mazluma. Kita tolong, kita bantu dia, kita tahan tangannya, kita hentikan perbuatan zalimnya. Ini makna menolong orang yang berbuat zalim di dalam hadis. Jadi kita tahan, Anda jangan melakukan kezaliman. Kalau misalkan kita tahu siapa orang ini, kita datang kepadanya, ya akhi, Anda mencela mencerca ini, ingat, Anda banyak punya kesalahan, hentikan perbuatanmu, tinggalkan, jauhkan, nanti Allah akan membongkar dirimu. Itu boleh untuk mengingatkan dia, barakallahu fikum, menakuti bahwa apa yang dilakukan dan diperbuat itu sudah Anda lakukan dan Anda perbuat. Saya yang jadi saksi. Kalau kita punya, barakallahu fikum, rahasia seseorang, misalkan kita terus sabar ketika dia melakukan kezaliman pada rahasia yang ada di tangan kita, kita bisa mengingatkannya, menahan tangannya dari berbuat zalim, barakallahu fikum, berarti kita sedang melakukan kebaikan buat diri dan kebaikan buat orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Peringatan dari kita berteman dengan ahlu zulm, orang-orang yang berbuat zalim, dan peringatan wa takthiri sawadihim, dan memperbanyak jumlah bilangan orang-orang yang melakukan kezaliman, memperbanyak bilangan dan jumlah mereka, barakallahu fikum. Larangan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, saya tutup, barakallahu fikum, pembahasan sore kali ini dengan ungkapan al-imam Rabi hafizahullah di dalam risalah beliau As-Sabat ala Sunnah. Beliau mengatakan, menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah min awliya'a thumma la tunsarun. Jangan kalian cenderung terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, jangan condong terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, karena akan mengenai kalian api neraka. Jangan condong terhadap orang yang berbuat zalim sehingga ditimpakan kepada kalian neraka. Kalian tidak punya pembela selain Allah Azza wa Jalla. Summa la tunsarun wa ma lakum min dunillah min awliya. Tidak ada selain Allah yang akan bisa membelamu sebagai kekasih dan na'am sebagai wali engkau, lalu kalian tidak akan ditolong. Ya Allah, ini hukuman bagi orang yang punya kecenderungan terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Hukumannya sebegitu rupa, yaitu akan ditimpakan padanya neraka, padahal cenderung terhadap orang yang berbuat zalim. Kata beliau hafizahullah, kata beliau barakallahu fikum, al-mailu ila ahli al-zulmi alladhina yadlimuna an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim aw yadlimunahum fi dinihim bil bid'i wal dhalalati وَفَسِّ الدَّعَايَاتِ الْخَطِيرَةِ دِدَّ الْإِسْلَامِ وَمَا شَاكِلَ ذَلِكِ. Kata beliau, kecenderungan terhadap orang yang melakukan kezaliman, mereka-mereka yang berbuat menzalimi manusia dalam urusan darah mereka, memberikan fatwa boleh untuk dibunuh misalkan, memberikan fatwa untuk menyelenyapkan nyawanya, menumpahkan darahnya dalam kondisi dia adalah orang yang masih dijaga oleh syariat darahnya, barakallahu fikum, wa amwalihim, terkait dengan harta-harta mereka, mereka berbuat zalim kepada harta-hartanya manusia, atau berbuat zalim terhadap kehormatan mereka, atau mereka yang berbuat zalim dalam urusan agama kaum muslim, melakukan kezaliman dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dengan kesesatan-penyesatan, dengan memberikan informasi atau membukar rahasia-rahasia kaum mukminin dalam barakallahu fikum melawan al-Islam atau yang semisal itu. La tarkan ila ahadim min haula. Jangan anda punya kecenderungan kepada siapapun dari mereka itu. La tansur, la tansur. Jangan anda menolongnya. Wala tusaiduhu ala batilih. Jangan anda membelanya atas kebatilan yang dia lakukan. Al-ayah tashmalu kulla hadhil anwa', kullu mubtilin zalimun, kullu mubtadi'in zalimun, kullu muntahikin li hurumatil muslimin zalimun. Fala tarkan ila ahadin min haula fatamassakan nar. Kata beliau, jangan anda memberikan pembelaan terhadap mereka yang berbuat zalim. Jangan anda menolong dia dalam kebatilan, karena kebatilan itu adalah kezaliman terhadap kaum mukminin, kaum muslimin, apalagi berbuat zalim kepada salafiyin dan salafiyat, barakallahu fikum. Jangan anda menolongnya, jangan anda membantunya di atas kebatilan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini mencakup semua bentuk kezaliman. Setiap orang yang melakukan kebatilan, menyerukan kebatilan, membela kebatilan, melakukan kebatilan, menyerukan kebatilan, maka dia adalah zalim. Tidak boleh kita memberikan dukungan terhadap orang yang menyerukan kebatilan. Tidak boleh. Siapapun dia. Walaupun mungkin dia adalah gurunya kita. Walaupun mungkin dia adalah alimnya di tengah-tengah kita. Kalau dia melakukan kezaliman dalam bentuk apapun dan sekecil apapun, maka kita tidak boleh untuk membelanya, memberikan dukungan, cenderung dan condong kepadanya. Kullu mubtadi'in zalim. Setiap orang yang melakukan kebid'ahan, lalu dia menebarkan kebid'ahannya, maka dia adalah orang zalim. Setiap orang yang menghancurkan kehormatan muslimin, maka dia adalah zalim. Jangan anda condong, cenderung kepada siapapun dari mereka yang menyebabkan anda akan dibakar oleh api neraka. Li'annaka lamma tarkan ilal fasiki ilal mubtadi'i dhal ilal zalimil mujrimul muntahiki li hurumatin nas wa hurumatis syari'ah takunu ka'annaka radin, ka'annaka radin, ka'annaka musa'idun wa mu'ayyidun. Falyahdharil mu'min minal wuku' fi hadhar rukunil muhlik. Kata beliau, barakallahu fikum, karena di saat engkau cenderung membela orang fasik, atau seorang mubtadi dal, atau seorang zalim yang melanggar kehormatan manusia, kehormatan orang dihabisi, dicela, dicerca, diinjak-injak. Barakallahu fikum. Bahkan kehormatan syariat tidak lagi dihormati syariat. Ya akhi, Rasul alaihi salatu wassalam melarang anda untuk mencela, mencerca, membongkar aib. Rasul melarang engkau. Al-Quran mengatakan innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk tersebarnya kejelekan di tengah kaum mukminin, maka bagi mereka azab yang pedih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak lagi dihormati kehormatan syariat, dilanggar semuanya. Maka jikalau engkau cenderung kepada orang-orang yang seperti ini, maka ini artinya engkau ridha, ka'annaka radhin, anda seolah-olah meridainya, membantunya, dan menguatkannya. Hendaklah seorang mukmin untuk berhati-hati cenderung condong kepada yang membinasakan ini. Qala ta'ala, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kalaulah tidak kami kokohkan engkau, istiqomahkan engkau, niscaya engkau akan cenderung kepada mereka walaupun sedikit. Kalau demikian, kami akan rasakan kepada engkau dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat, lipatan mara bahaya di dalam kehidupan dunia dan kematian. Lalu setelah itu engkau tidak mendapatkan seorang pembela pun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala li rasulihi syai'an qalila. Walaupun bentuk kecenderungan itu adalah sedikit, sedikit saja cenderung. Falyahdharil mu'min min hadzar rukun. Hendaklah berjaga-jaga, berhati-hati, waspada, waspada, waspada seorang yang beriman agar jangan ada kecondongan dan kecenderungan. Waqad yakunu min asbabiz zaygi wadh-dhalal iyadan billahi ta'ala. Karena kecenderungan itu akan bisa menjadi penyebab dari penyebab-penyebab kesesatan iyadan billah. Na'udzubillahi min dzalik. Qala ta'ala, Allah 'azza wa jalla berfirman, falamma zaghu, termasuk dari bentuk penyelewengan adalah cenderung condong kepada mereka yang berbuat zalim. Falamma zaghu, semestinya hati yang selamat tidak akan memberikan tempat kezaliman dan tidak akan melakukan pembelaan dan cenderung kepada mereka yang berbuat zalim. Namun di saat kemudian menyimpang dan menyeleweng, condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, zaghallahu azaghallahu qulubahum. Allah hukum, Allah menghukum, Allahu azza wa jalla menghukum untuk menyelewengkan secara total hati-hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allahu azza wa jalla tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allahu azza wa jalla menjauhkan kita semuanya dari sikap yang tadi digambarkan, punya kecenderungan memberikan pembelaan, memberikan penjagaan, atau memperbanyak jumlah dan bilangan orang-orang yang berbuat zalim. Maka itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, bahwa itu perbuatan yang akan menyebabkan kesesatan di dalam agama. Perbuatan itu akan menyebabkan turunnya murka dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kalimat lahadhat ya sesaat bersama al-qalb, kata beliau, termasuk hukuman yang a'zam, tidak ada hukuman yang paling berat pada diri seseorang, min qaswatil qalb, dijadikan hatinya itu mengeras. Tidak berguna lagi ayat-ayat Al-Quran, tidak berguna lagi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak berguna lagi nasaih, nasihat-nasihat alim ulama, tidak berguna lagi nasihat saudara-saudaranya yang sayang dan cinta kepadanya. Maka tidak ada azab yang paling berbahaya, besar dan mengerikan, min qaswatil qalb, dari kasar dan kerasnya hati. Beliau kemudian menyebutkan rahimahullahu taala, api neraka itu dikobarkan untuk membakar hati yang keras. Nas'alullah salamatal afiyah, nas'alullah assalamatal afiyah, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.